Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Matan berikutnya kata al-imam as-sa'di as-sa'di rahimahullah, wa hukmu sujudi syukri kasujudi tilawah. Dan hukum sujud syukur, hukum sujud syukur sama dengan sujud tilawah. Ya, matan ini berarti hukum-hukum yang berlaku pada sujud tilawah berlaku pula pada sujud syukur. Kita akan pelajari satu persatu. Pertama, kita pelajari dulu definisi makna sujud syukur. Ya, apa definisi, apa makna sujud syukur? Dari penamaannya sudah bisa difahami bahwa sujud syukur itu adalah sujud dalam rangka bersyukur. Ya, jadi sujud syukur itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan cara sujud. Ya, dengan cara sujud. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara sujud dalam rangka bersyukur kepada Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah karena mendapatkan nikmat yang baru. Karena mendapatkan nikmat yang baru. Ya. Atau mendapatkan keselamatan dari suatu mara bahaya. Karena mendapatkan nikmat yang baru atau mendapatkan keselamatan dari suatu mara bahaya. Contoh, contoh nikmat yang baru, ya, dapat anak lahir dengan selamat, ya, itu nikmat yang baru. Anak lahir yang selamat. Dapat harta. Mendengar kemenangan kaum muslimin dalam jihad. Mendengar kemenangan kaum muslimin dalam jihad di suatu tempat. Dapat berita. Di sana kaum muslimin menang dalam jihad. Dan semisal dengan itu. Ya. Ketika dapat berita itu, ketika dapat nikmat itu, langsung sujud. Nah, contoh mendapatkan keselamatan dari suatu mara bahaya. Kecelakaan. Kecelakaan, tapi dia selamat. Ya, terbalik mobilnya misalkan. Oh, dia, tapi dia selamat. Kalau dia jatuh ke sungai misalkan, jatuh ke sumur, jatuh ke jurang atau semisalnya, tapi dia selamat. Atau semisal dengan itu, terselamatkan dari suatu mara bahaya. dia pun sujud syukur begitu. Ya. Jadi nikmatun mutajaddidah, nikmat yang baru gitu. Adapun nikmat yang sifatnya paten, ya, sifatnya paten selama ini nikmatnya sudah dirasakan. Bukan sesuatu yang baru, selama ini memang sudah melihat, mata mendengar, telinga mendengar, ya. Mata melihat, telinga mendengar. Selama ini sudah dapat nikmat, memang selama ini berbicara. Jadi selama ini mata melihat, tidak buta begitu. Selama ini mendengar, tidak tuli. Ya, berbicara tidak bisu. Itu semua nikmat yang selama ini dirasakan. Jadi memang selama ini sudah paten nikmat itu, bukan sesuatu yang baru. Nikmat kesehatan yang selama ini dirasakan. Dan semisalnya, ya, itu bukan faktor untuk sujud syukur, ya. Bila disyariatkan sujud syukur karena nikmat-nikmat yang paten seperti itu, seorang sujud syukur terus, tidak berhenti-berhenti kan. Nah, sujud syukur terus kerjanya nanti. Iya kan? Jadi bukannya seperti itu, tapi nikmat yang baru. Nah, seperti yang dicontohkan tadi. Nah, adapun hukum sujud syukur, ya, itu tadi maknanya ya, dan faktor disyariatkannya, ya, tercakup di situ dalam penjelasan itu. Kemudian hukum sujud syukur, hukumnya mustahab, sunnah. Ketika ada faktornya. Ketika ada faktornya. Ada faktornya, ada penyebabnya. Apa tadi faktornya, apa tadi penyebabnya? Dapat nikmat yang baru atau dapat keselamatan dari suatu mara bahaya. Saat itulah mustahab disunnahkan seseorang sujud syukur. Dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya sunnah, hukumnya mustahab, dalilnya adalah as-sunnah, hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa Nabi sujud syukur ketika dapat nikmat yang baru. Ada hadis, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang dhaif, yang lemah, sampai kepada Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun idza atahu amrun yusarru bihi kharra sajidan. Kharra sajidan. Jadi Abu Bakar meriwayatkan annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah kana, ya, menunjukkan kebiasaan beliau, adalah kebiasaan beliau biasanya, ya, idza atahu, apabila atahu datang kepadanya, kepada beliau alaihi salatu wassalam, amrun, suatu perkara yusarru bihi yang menggembirakan beliau. Apa yang menggembirakan itu bisa jadi nikmat yang baru, atau ya, masuk dalam maknanya, ini satu yang menggembirakan beliau. Masuk dalam maknanya apa yang telah kita bahas tadi, faktor sujud sahwi, faktor sujud syukur. Nah, kharra sajidan, kata Abu Bakar, kharra sajidan. Apabila datang satu perkara yang menggembirakan beliau, maka beliau pun kharra sajidan, menjatuhkan tubuhnya, yakni menurunkan tubuhnya, turun sujud. Ya. Beliau melakukan sujud. Yakni sujud syukur. Nah, sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwa ini sanadnya dhaif, lemah. Jadi ada kelemahan pada sanad. Ya. Tetapi terdapat hadis-hadis yang lain, yang bisa menjadi syawahid, istilahnya dalam ilmu mustalah hadis, menjadi syawahid, ya, yang menjadi penguat-penguat penguat-penguat yang menguatkan riwayat itu, bahwa makna yang diriwayatkan pada hadis Abu Bakar itu adalah benar. Bahwa makna yang diriwayatkan oleh Abu Bakar tersebut adalah benar. Ada beberapa hadis-hadis yang menjadi saksi yang penguat-penguat benarnya makna itu. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwa'ul Ghalil, dalam meneliti hadis ini pada nomor hadis 474, ya, 474, beliau memberi hukum, ya, menilai hadis ini dan mengatakan hasan. Ya. Hasan artinya apa? Artinya hasan li ghairi di sini. Ini harus difahami dari segi ilmu mustalah. Beliau mengatakan hasan, tapi di penjelasannya beliau menjelaskan ada rawi yang dhaif, kemudian ada hadis-hadis lain yang menjadi syawahid penguat. Berarti hasan li ghairi, yani sebenarnya sanadnya riwayat itu lemah, dhaif. Tapi dari segi matan, ya, isi hadis itu matannya, ya, ada hadis-hadis lain yang semakna dengan itu, yang menunjukkan itu benar maknanya, sehingga dihasankan. Jadi hasan li ghairi, hasan karena penguat-penguatnya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis yang menjadi syawahid tersebut, pengut-pengut tersebut. Nah, bisa dilihat dalam kitab Al-Irwa. Nah, di antara hadis-hadis itu, di antara hadis-hadis yang disebutkan itu yang jadi penguat adalah hadis Al-Bara bin Azib. Hadis Al-Bara bin Azib. Kata Al-Bara bin Azib, radhiyallahu ta'ala an, ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengutus Khalid ibn al-Walid ila ahli Yaman, ke penduduk Yaman. Yad'uhum ila al-Islam, mengajak mereka masuk Islam. Yaitu Hamdan, ya, kabilah Hamdan di Yaman. Baik. Yad'uhum ila al-Islam, mengajak untuk mengajak mereka masuk Islam. Falam yujibuhu. Maka mereka, ya, orang-orang Hamdan tidak menyambut dakwah Khalid bin Walid. Ya, tidak mau masuk Islam. Thumma kemudian inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat realitas itu, kenyataan itu, ba'atha Ali bin Abi Thalib, mengutus Ali bin Abi Thalib, wa amarahu, dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib ay yuqsira Khalidan wa man kana ma'ahu, untuk memulangkan Khalid dan orang-orang yang bersamanya, karena Khalid berangkat bersama rombongannya, beberapa sahabat menemaninya, menyertainya, tapi tidak ada hasil. Kemudian Nabi mengutus Ali, ya, dan memerintahkan Ali agar Khalid dipulangkan, ya, karena dia sudah lama di sana berdakwah, jadi bergantian begitu, ya, rollingan gitu kan, di rolling. Nah, jadi Khalid dan sahabatnya, kawan-kawannya pulang, diganti oleh Ali. Nah, illa, kecuali, begitu perintah Nabi, kecuali rajulun mimman kana ma'a Khalidin, kecuali seseorang yang tadinya bersama Khalid dalam berdakwah, rombongannya Khalid, ahabba ayyabqa, orang itu lebih senang untuk tinggal, masih melanjutkan ma'ali radhiyallahu anhu, untuk masih lanjut berdakwah menemani Ali. Ya. Faliyaqib ma'ahu, maka hendaknya dia bersama Ali, melanjutkan bersama Ali jika mau. Nah, boleh. Ada izin seperti itu dari Nabi SAW. Jika ada dari rombongannya Khalid yang masih mau tinggal, tidak mau pulang bersama Khalid, karena dia ingin lanjut bersama Ali, berdakwah sama Ali, boleh. Qala al-Bara, kata al-Bara, fakuntu mimman aqba ma'ahu, dan adalah aku termasuk yang lanjut bersama dengan Ali. Naam. Falamma danauna minal qawm, kata al-Bara, falamma danauna minal qawm, ketika kami sudah dekat dari kaum itu, kharaju ilaina, yani kaum Hamdan, orang Hamdan, kharaju ilaina, ternyata mereka orang Hamdan yang keluar menemui kami, ya. Fasalla bina Ali radhiyallahu anhu, kata al-Bara bin Azib, maka Ali radhiyallahu anhu salat bersama kami, mengimami kami. Wa safafna saffan wahidan, dan kami membuat saf satu saf, ya, sholat satu shaf. Wajib atau shaffana shaffan wahidan. Nah, mengatur kami satu shaf. Thumma taqaddama baina aydina. Kemudian Ali setelah sholat beliau maju di hadapan kami semua. Faqara'a 'alaihim, kemudian Ali membacakan atas mereka orang-orang Hamdan itu kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab ya yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Ali untuk dibacakan kepada orang Hamdan yang diajak masuk Islam itu. Fa aslamat Hamdanu jami'an, maka setelah mendengar kitab itu dibacakan oleh Ali, mereka semua masuk Islam. Ya, maka kata Ali radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu anhu menulis ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menulis kitab ya, surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islamihim, mengabarkan busra, berita gembira tentang keislaman mereka. Ya, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca kitab yang ditulis oleh Ali yang berisi busra, berita gembira masuk Islamnya orang-orang Hamdan semuanya, kharra sajidan, Nabi menjatuhkan diri ke tanah sujud. Ya, ini sujud syukur. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud syukurnya. Faqal, Nabi mengatakan assalamu ala Hamdan, assalamu ala Hamdan. Salam, keselamatan atas Hamdan, keselamatan atas Hamdan. Yani Nabi SAW benar-benar bergembira. Ya, bahagia. Ya. Dengan masuk Islamnya mereka itu nikmat yang besar. Ya. Mereka masuk Islam sehingga Nabi sujud syukur. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nah, Al-Baihaqi pada keterangannya mengatakan bahwa bagian awal hadis ini, ya, bagian awal hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan, menyebutkan secara lengkap sampai sujud syukur. Dan kata Al-Baihaqi, riwayat tentang sujud syukur di bagian akhir hadis yang tidak disebutkan Al-Bukhari itu sebenarnya juga sahih. Sahih hadis itu sesuai persyaratan Al-Bukhari. Ya, dan At-Turkumani, ya, penahqiq Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, At-Turkumani menyetujui dan tidak membantah Al-Baihaqi. Di sini pun Al-Albani rahimahullah tidak membantah, tidak mengkritisi dan tidak membantah sesuatu. Ya. Dan ini salah satu yang dijadikan penguat oleh Al-Albani rahimahullah untuk menguatkan tadi riwayatnya Abu Bakr itu, bahwa Nabi biasanya jika tahu amrun yusarru bihi, jika datang kepada satu perkara yang menggembirakan, membahagiakan beliau, kharra sajidan, beliau sujud syukur. Kemudian di akhir tahqiq hadis ini tadi, tahqiq hadis Abu Bakr tadi, ya, Al-Albani rahimahullah mengatakan, ya, secara garis besar, secara garis besar, ya, secara garis besar, orang yang berakal tidak ragu, tidak ragu mengenai syariat sujud syukur, mengenai syariat sujud syukur. Setelah melihat hadis-hadis ini, setelah melihat hadis-hadis ini, itu kata beliau, ya. Secara garis besar orang yang berakal tidak ragu mengenai disyariatkannya sujud syukur setelah melihat hadis-hadis ini. Apalagi, ya, kata beliau melanjutkan, apalagi hal itu telah diamalkan oleh kaum salaf. Telah diamalkan oleh kaum salaf yang soleh, oleh salafus soleh. Nah, amalan salafus saleh radhiyallahu anhum dari kalangan sahabat. Ya, dari kalangan sahabat di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaih. Ya, hadith muttafaq alaih, hadith Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kisah yang panjang hadith Ka'b bin Malik bersama dua sahabat yang lain yang ketinggalan perang Tabuk tanpa udur. Itu merupakan kesalahan yang besar sampai dia apa? Dihajar, ya, diboikot oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sekian hari lamanya. Naam. Ya. Secara singkat intinya yang kita inginkan dari hadis itu yang panjang itu adalah sampai kemudian turun ayat yang kita ketahui bersama dalam surat At-Taubah, ya, yang mempersaksikan tobatnya mereka, diterimanya tobat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada di antara sahabat yang bersegera untuk menyampaikan busur, berita gembira itu kepada Ka'b bin Malik setelah mendengar, mengetahui dari Nabi Rasulullah ayat itu. Nah, di hadis itu disebutkan lamma sami'a sautal basyir, ketika Ka'b bin Malik mendengar suara pembawa berita gembira itu, bitaubatillahi alaih, dengan diterimanya taubat dia oleh Allah Ta'ala, sajadalillahi syukron. Ka'b bin Malik sujud syukur untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang sangat besar bagi dia radhiyallahu anhu. Nah, selesai hajarnya, boikotnya, dan sudah direkomendasi terima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yang bisa saya sampaikan di sini adalah apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, dengan sanad yang sebenarnya sanadnya juga ada kelemahan, ya, ada dhaif, ada kelemahan, tapi ada kesimpulannya, ada tiga jalan riwayat yang semuanya punya kelemahan, tetapi tiga jalan riwayat ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga hadis itu dinilai, ya, hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Ini hasan li ghairi, sudah dengar tadi, hasan li ghairi maksudnya hasan karena penguat, karena ada tiga jalan riwayat, ya, meskipun semuanya punya kelemahan tapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya sehingga bisa dinilai hasan. Jadi benar riwayat itu yang meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib, ya, pada masa khilafahnya memerangi Khawarij, sebagai masyhur, ya, kisahnya Ali radhiyallahu taala anhu, ya, khilafahnya itu diwarnai dengan kekisruhan, kericuhan, ya, masa pergolakan, percekcokan, fitnah besar. Luar biasa Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai, ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang keempat dengan masa pemerintahan yang seperti itu. Karena menerima khilafah dibaiat dalam keadaan Utsman radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid oleh orang-orang Khawarij. Kacau luar biasa. Dalam kondisi seperti itu butuh seorang khalifah yang berani, gagah berani dan tegas seperti Ali bin Abi Thalib. Ya. Baik. Yang berani perang, ya. zaman Nabi SAW setiap kali duel tidak pernah kalah. Begitu Ali bin Abi Thalib. Masyhur. Nah, padahal usianya masih kecil ketika itu. Menghadapi orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah perang. Memang itu Ali radhiyallahu anhu. Nah, di antara yang terjadi pada masa beliau adalah pemberontakan Khawarij. Pemberontakan Khawarij yang kemudian dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, memerangi mereka, menumpas mereka. Dan Nabi Ali bin Abi Thalib punya hadis dari Nabi alaihi wasallam yang dihafal dari Nabi alaihi wasallam, ya, berita tentang keluarnya Khawarij yang ditandai bahwa di pihak orang-orang Khawarij itu tandanya di barisan mereka itu ada seorang pria yang dijuluki, disebut, ya, dalam hadis itu dengan Dha'at-Thudayyah, ya, itu tanda. Nah, tanda di tangannya. Baik. Begitu, ada kelainan di tangannya. Dha'at-Thudayyah, tapi anda tidak jelasnya sekarang. Yang jelas, tanda itu. Nah, jadi jika ditemukan di barisan mereka orang itu menunjukkan mereka adalah orang-orang Khawarij itu yang sesat. Nah, Ali radhiyallahu anhu ingin meyakinkan dirinya bahwa dirinya di atas kebenaran memerangi mereka. Maka disuruh cari orang itu. Cari. Harus dapat. Dicari. Ya. Sampai akhirnya ketemu juga. Nah. Sampai ketemu juga orangnya. Persis, ya, dengan tanda itu. Maka setelah itu Ali radhiyallahu anhu langsung sujud syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah nikmat bagi dirinya bahwa dia telah menumpas, ya, para pemberontak yang sesat itu. Dan dia di atas kebenaran. Nah. Nah, ini, ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memang sujud syukur itu ada. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. تفضل جزاكم الله خير سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك